بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Brau, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun streaming ataupun Facebook atau YouTube Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang di mana saja Anda berada, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan radio ataupun channel TV lain yang ikut merilai siaran kita ini, baik langsung ataupun tunda nanti. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tentang dahsyatnya keagungan Allah Azza wa Jalla sampai seluruh alam ini kemarin sudah diterangkan dipegang di jari dan tangan Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Mas samawati sab'u wal arduna sab'u fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh berada di dalam telapak tangan Allah kecuali seperti khardalah di tangan salah seorang di antara kalian. Khardalah itu maknanya adalah habbatun nabat saghiratun jiddan, yaitu benih tumbuhan dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi bumi yang tujuh dan langit yang tujuh berada dalam genggaman telapak tangan Allah. Taubahnya seperti benih yang kecil berada di dalam genggaman tangan salah seorang di antara kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ketika menerangkan hadis ini, berkata muallif rahimahullahu taala, di dalam riwayat lain disebutkan fi yadillah, di dalam genggaman tangan Allah. Muallif rahimahullah, penyusun kitab tauhid, menukil atau mengutip hadis yang memakai lafaz kaf. Kaf itu bahasa kitanya telapak tangan. Dalam riwayat lain, dalam tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun dalam lafaz kaf, telapak tangan, hadisnya dhaif, Akan tapi dengan lafaz tangan Allah hadisnya sahih dan banyak. Hadis ini menggambarkan kecilnya alam jagat raya. Saking kecilnya, berada dalam genggaman tangan Allah seperti sebutir biji tumbuh-tumbuhan yang kecil berada di tangan manusia, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukanlah perbandingan yang semisal. Berkata Syaikhul Utsaimin, wal amru a'zam min hadha at-tamsil at-taqribi. Kondisi yang sebenarnya lebih agung, keagungan Allah yang sebenarnya lebih dahsyat daripada perbandingan yang diterangkan di dalam hadis ini, karena li'anna Allah Ta'ala la yudrikuhul absar, la tudrikuhul absar wa la tuhitu bihil afham. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan pandangan mata kita dan tidak bisa diliputi atau difahami oleh akal fikiran manusia. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi ala'illah, wa la tafakkaru fi dhatillah, fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang alam ciptaan Allah, dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah, karena kamu tidak akan mungkin mampu menjangkaunya. Berkata Imam Ibnu Jarir, seorang mufassir yang masyhur. Beliau memiliki kitab tafsir yang mu'tamad, yang dijadikan sandaran dan tafsirnya didasarkan pada asar-asar. Asar itu riwayat-riwayat. Ada riwayat yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada juga yang israiliyat. Seolah-olah Imam Ibnu Jarir rahimahullah mau memberikan riwayat-riwayat tersebut tanpa menjelaskan sahih atau dhaifnya, dan diserahkan kepada pembaca untuk menilainya. Tapi beliau sudah mengisyaratkan sahih tidaknya hadis yang diriwayatkan dengan sighat tamrid. Sighat tamrid itu meriwayatkan hadis dengan menggunakan fi'il yang majhul atau kata kerja bentuk pasif, seperti ruya, hukia, huditha, atau yang sejenisnya. Bila diriwayatkan dengan sighat tamrid seperti itu, itu isyarat bahwa hadis ini adalah dhaif. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas, secara gamblang bahwa itu dhaif, tapi para tulabul ilm, para penuntut ilmu yang memahami mustalahul hadis, itu sudah faham dengan sendirinya. Nah, Imam Ibnu Jarir menukil sebuah riwayat dari Ibnu Zaid. Berkata bapakku yaitu Zaid, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawatu sabu fil kursi illa kadarahi masab'atin ulqiyat fit turas." Kata Nabi SAW, tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah. Kedudukan kursi itu berada di atas langit yang tujuh. Di atas langit tujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi, dan di atas air ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar, dan Allah istiwa di atas arsy. Jadi ada kursi, ada langit dan bumi yang tujuh lapis. kedudukan kursi itu di atas langit. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Sekarang bagaimana ukuran dari kursi Allah tersebut? Berkata Nabi SAW, tidaklah langit yang tujuh dibanding kursi Allah, kecuali taubahnya seperti tujuh buah koin, dirham, mata uang dari perak yang berupa koin ada tujuh buah yang dilemparkan ke dalam turs. Turs itu tameng, turs itu perisai, baik terbuat dari kulit yang tebal atau dari kayu yang biasanya dibawa ke medan perang untuk melindungi diri dari sabetan pedang musuh, tombak ataupun panah. Itu cukup besar, hampir atau lebih dari separuh badan manusia. Itu turs. Bayangkan langit yang tujuh dibanding kursi Allah seperti tujuh buah koin dibandingkan dengan turs atau perisai yang besar tadi. Perisai itulah kursi Allah. Koin yang tujuh itulah langit dan bumi. Jadi besar mana kursi Allah dan langit dan bumi? Besar kursi Allah. Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a itu lebih luas, luas. Jadi keluasan dari kursi Allah melingkupi seluruh langit dan seluruh bumi. Illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahray falatin minal ard. Kata Nabi SAW, tidaklah ukuran kursi Allah dibanding arsh Allah, kecuali taubahnya seperti satu butir koin atau satu besi yang berbentuk lingkaran terbuat dari besi yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang amat sangat luas. Kursi itu dibanding alam jagat raya jauh lebih besar kursi. Tapi kursi Allah dibanding arsy Allah begitu kecil, seperti satu koin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang amat sangat luas. Padang pasir itulah arsy Allah azza wa jalla, dan satu koin itulah kursi Allah. Jadi mana yang lebih besar, kursi Allah ataukah arsy Allah? Arsy Allah subhanahu wa taala, jauh ukurannya. Oleh karena itu arsy Allah merupakan makhluk yang paling tinggi dan juga paling besar. Tidak ada yang lebih besar dan lebih tinggi daripada arsy. Dan Allah istiwa di atas aras, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Istiwanya Allah di atas aras tidak berarti menempel bertumpu pada aras, tidak berarti menempati aras. Seperti perkataan kita, lampu itu tergantung di atas meja. Apakah lampu itu menempati meja? Tidak. Apakah lampu tersebut menempel di meja? Tidak. Apa yang terjadi pada meja, mau didudukin, mau amruk, mau dipindah, mau digeser, mau dilemparkan, pengaruh gak kepada lampu yang tergantung di atasnya? Tidak. Itu bahasa kita. Lampu tergantung atau berada di atas meja tidak berarti menempel, tidak berarti menempati, tidak berarti bertumpu, tidak berarti lampu itu membutuhkan meja. Enggak. Itu dalam bahasa kita. Allah istiwa di atas arsy, bainun min khalqih. Terpisah dari makhluknya. Apapun yang terjadi pada aras, mau hancur, mau jatuh, mau gini, mau gitu, tidak ada pengaruh apa-apa bagi Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Allah butuh tempat yang namanya aras. Tidak. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah bertumpu menempati aras. Sama sekali tidak. Itu adalah pemahaman yang tidak logis, tidak rasional, dan tidak realistis. Kalau sesuatu berada di atas benda lain, apakah sesuatu itu berarti menempel dan bertumpu? Sama sekali tidak, ya. Itu makhluk dengan makhluk, lampu dengan meja, apalagi Allah dengan makhluknya. Allah lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Allah lebih besar dari seluruh makhluknya. Kalau arsy adalah makhluk Allah yang terbesar, maka Allah jauh lebih besar lagi daripada arsy dan dari seluruh makhluknya. Allahu Akbar. Allah yang terbesar, jauh lebih besar daripada makhluknya. Makanya kalau orang memahami Allah istiwa di atas aras, lalu memahami bahwa Allah menempati aras dan dia tidak terima, karena dia memang memahami sifat Allah berdasarkan akalnya. Oh, kalau berada di atas aras berarti menempati aras dong. Ya enggak. Tidak berarti begitu. Berarti Allah butuh aras, ya tidak. Hanya untuk menunjukkan bahwa posisi Allah berada di atas seluruh makhluknya. Loh, di mana Allah sebelum aras ada? Bukan urusan kita. Mau berada di mana juga, ya, karena kita tidak bisa menjangkau. Kita hanya berbicara setelah alam ini ada, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Makanya Allah disebut dengan Subhana Rabbiyal A'la. Allah Maha Suci, Allah Rabbku yang Maha Tinggi, A'la, tertinggi di atas seluruh makhluknya. Sebuah hadis yang tadi dijelaskan bahwa perbandingan kursi Allah dengan arsy Allah taubahnya seperti satu koin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang amat sangat luas, menunjukkan kursi itu kecil dibanding arsy Allah. Tapi arsy Allah yang sangat besar, sangat dahsyat seperti itu juga kecil dibanding Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita mengetahui betapa kecilnya alam ini menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa besar dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini riwayat yang kedua. Riwayat ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, "Baina as-sama'i ad-dunya wallahi yaliha 500 amin wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin wa baina as-sama'i as-sabi'ati wal kursi 500 amin wa baina kursi wal ma' 500 amin wal 'arsy fawqal ma' wallahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum." Berkata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini ucapan beliau secara pribadi ataukah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini zahirnya mauquf sampai di Ibnu Mas'ud. Tapi karena perkara ini bukan perkara yang boleh diijtihadi oleh akal manusia, boleh difikirkan oleh akal manusia, enggak. Ini masalah gaib. Masalah gaib bukan konsumsi akal. Maka tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud berkata demikian berdasarkan akalnya, logikanya, khayalannya. Maka riwayat yang seperti ini dihukumi marfu'. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak dikenal sebagai sahabat yang suka meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Enggak. Ini bukan berdasarkan riwayat Israiliyat. Dan ini bukanlah ijtihad pribadi Abdullah bin Mas'ud, tapi ini pasti beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya dihukumi sebagai riwayat yang marfu'. Kata Abdullah bin Mas'ud, jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya, langit dunia itu langit terdekat yang terlihat oleh kita. Jarak langit terdekat dengan langit berikutnya sejauh 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara langit ke langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan, dari kedua ke tiga demikian juga terus sampai ke ketujuh. Dan jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah sejauh 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara kursi Allah dengan air, di atas kursi ada air, jarak dari kursi ke air itu 500 per tahun perjalanan. Dan di atas air itu ada arsy. Aras Allah di atas air dan Allah berada di atas aras. Sekalipun Allah berada di atas aras, jauh sekali jaraknya menurut pandangan kita, tapi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amal-amal kalian. Dalam surah Al-Hadid Allah menyatakan, khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. Setelah itu Allah tegak di atas arsy. Di atasnya tidak menempati arsy. Tidak bertumpu pada arsy. Bainun min arsy, terpisah dari arsy Allah. Sekalipun dia berada di atas arsy, menurut kacamata kita, sudut pandang kita jauh di atas aras, tapi ya'lamu ma yaliju fil ardu wa ma yakhruju minha, Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, Allah juga tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Menyertai di sini mengawasi, mengetahui. Tidak pernah ada sesuatu pun yang tersembunyi dan terlewat luput dari pengawasan Allah, baik aspek lahirnya ataupun aspek batinnya. Apa yang dibisikkan dalam hati manusia Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati-hati mereka, dan kami jauh lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Kita dekat dengan urat leher, bukan dekat lagi, tapi apa? Menempel, termasuk bagian dari tubuh kita. Allah lebih dekat lagi. Mananya Allah lebih tahu isi hati kita, isi raga kita dibanding kita sendiri terhadap diri kita. Allah yang jauh lebih tahu. Jadi tidak hanya aspek zahir, tapi juga aspek batin dari jiwa setiap makhluk Allah tahu. Itulah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi berdasarkan hadis yang barusan, kita mengetahui betapa besarnya alam jagat raya ciptaan Allah, tapi alam yang begitu besar itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengan demikian, kalau satu langit berjarak 500 tahun perjalanan. Nanti jangan ada yang bertanya ya, saya jawab sekarang. Kalau pertanyaannya maksud 500 tahun perjalanan itu pakai apa? Apa jalan kaki? Apa pakai pesawat? Pesawatnya apakah jet tempur? Atau pakai kendaraan apa? Jangan ditanya, saya akan jawab sekarang. Wallahu a'lam, tidak tahu. Tegas. Kalau jarak dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan, ketebalan langit nanti disebutkan dalam riwayat lain, langit itu tebal. Ketebalan langit setebal 500 tahun perjalanan pula. Setelah langit yang tebalnya 500 tahun perjalanan, di atasnya, di atas langit pertama ini ada langit kedua. Jarak langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Terus langit keduanya setebal itu juga, terus begitu. Jadi jarak antara bumi dengan langit ketujuh berapa tahun perjalanan? 7.500 tahun perjalanan. Betul apa benar? Hitung sendirilah. Hitung sendiri. Nah, ini menunjukkan amat sangat jauhnya jarak. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau umpamanya ada penelitian yang mengukur jarak langit dan bumi, dan ternyata hasil penelitian ilmiah tersebut berbeda dengan nas hadis yang tadi diterangkan, baik kurang ataupun lebih. Sekarang ada enggak pernyataan dari para saintis jarak dari bumi ke langit pertama itu berapa kecepatan cahaya, berapa jarak kecepatan cahaya, sudah ada belum? Belum. Mungkin ya, saya belum pernah mendengar. Tapi nas hadis menyatakan 500 tahun perjalanan, ya. Kalau dikatakan sekarang ini ada bintang-bintang dan bulan-bulan, para ilmuwan sudah mengukur jarak dari bumi ke bulan dan dari bumi ke planet-planet lain atau ke bintang-bintang yang lain. Sudah ada ya? Terus berbeda dengan pernyataan nas baik Al-Quran atau hadis tentang hal itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, muhawalatul jam'i bainan nas wal waqi'in amkanal jam'u bainahuma bi ayi tariqin min turukil jam. Pertama, kita kompromikan terlebih dahulu antara pernyataan nas hadis dengan realita, dengan kenyataan, dengan hasil penelitian ilmiah modern. Kita kompromikan bila memungkinkan dikompromikan, dengan cara apapun. Ini yang pertama. Kedua, bila tidak bisa dikompromikan, jelas berbeda. Padahal masalahnya sama, kata nas begini, kata hadis begitu. Maka bila hadis tersebut dhaif, maka kita tolak hadis dhaif tersebut. Kecuali kalau tadi hadisnya sahih ya. Kalau hadisnya dhaif, kita tolak hadis yang dhaif tersebut. Karena apa? Karena realita adalah sesuatu yang qat'i, yang pasti. Sedangkan hadis dhaif yang bertentangan dengan realita yang qat'i itu harus ditolak, dan tidak mungkin dua dalil yang qat'i dua-duanya bertolak belakang. Ayat itu qati. Hadis sahih juga qati. Realita juga qati. Tapi antara hadis sahih dengan realita ini bertolak belakang, maka dua-duanya tidak mungkin. Tidak mungkin bertolak belakang. Maka pasti akan bisa dikompromikan. Sebagai contoh, sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 61, Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kata Allah, Maha Barokah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang di langit dan menjadikan cahaya bagi bintang tersebut dan menjadikan bulan-bulan yang bersinar. Hadis ini ya, bukan hadis ini, ayat. Ayat ini menyatakan bintang dan bulan ada di langit. Juga dalam surah Nuh ayat 16, wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah telah menjadikan bulan di langit terang benderang. Bintang ada di langit, bulan juga ada di langit. Maknanya bulan dan bintang itu menempel di langit. Ini ayat. Tapi ternyata realita membuktikan bahwa bulan itu lebih rendah dibanding bintang. Betul apa tidak? Iya. Terus bintang-bintang juga tidak menempel di langit. Al-Quran menyatakan bulan dan bintang menempel ada di langit. Realita menyatakan bulan dan bintang tersebut tidak menempel di langit. Bagaimana menjawab dua hal yang dua-duanya qat'i? Al-Quran qat'i, realita juga qat'i. Maka dijawab oleh para ulama, seandainya bulan menempel di langit seperti menempelnya paku di sebatang kayu, ditempel begitu kan, nempel, maka pemahaman tersebut bertolak belakang dengan realita. Realitanya tidak menempel baik bulan ataupun bintang. Berarti pemahaman bahwa bintang dan bulan menempel di langit sebuah pemahaman yang keliru. Adapun makna bulan dan bintang ada di langit, maknanya adalah bulan dan bintang berada di arah menuju ke langit. Dan itu berada di atas, makna berada di langit dan di bumi itu, berada di langit tersebut bermaknanya berada di arah menuju ke langit, bukan menempel di langit. Sebab Allah Azza wa Jalla di dalam ayat lain juga menyatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami telah menurunkan air hujan dari langit. Coba kita tanya, apakah air hujan itu dari langit langsung ataukah dari awan? Dari awan. Di atas awan tidak ada air hujan seperti itu, dan itu realita yang kita lihat. Kalau umpamanya kita naik pesawat, hujan tuh setelah pesawat itu menembus awan, berada di atas awan, apakah hujan? Tidak. Hujannya ada di bawah. Air itu turunnya dari awan, bukan dari langitnya. Demikian juga umpamanya awan, Allah menyatakan wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan-awan kami tundukkan berada di antara langit dan bumi. Nah, tadi dikatakan air hujan turun dari langit, maknanya dari arah menuju langit, yaitu dari atas. Berdasarkan hal itulah, maka bila ada dua keterangan yang dua-duanya qati, baik ayat Al-Quran dan hadis sahih, atau ayat Quran, hadis sahih dan realita semuanya qati, lalu secara zahir kelihatan seperti bertolak belakang, maka kompromikan, dan pasti bisa dikompromikan tanpa harus dibenturkan satu sama lain. Siapa yang menyatakan ada hadis sahih yang berbenturan dengan ayat, maka pada hakikatnya otak orang itu yang membenturkan dua dalil tadi, yang sebenarnya dua dalil tadi tidak saling berbenturan, hanya otak orang itu yang membenturkannya. Allah dinyatakan wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Hadis ini menjadi nas yang jelas tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla secara zat. Sifat ulu bagi Allah, uluwan kabir, Allah itu maha tinggi dan maha besar. Adapun maha tinggi mencakup dua poin. Pertama, uluwus sifat. Tinggi dalam hal sifat. Seluruh sifat-sifat Allah tidak tertandingi oleh makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Kemuliaannya amat sangat tinggi, kekuasaannya amat sangat tinggi, keagungannya amat sangat tinggi. Seluruh sifat-sifat Allah tinggi. Dan ulu sifat, ketinggian Allah dalam hal sifat ini, tak ada satupun yang mengingkarinya dari kalangan umat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirah mathalus su' walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Kata Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka memiliki sifat-sifat rendah dan hina. Sedangkan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, walillahil mathalul a'la, dan Allah maha aziz dan maha hakim. Jadi ketinggian sifat ini tidak diingkari oleh siapapun di kalangan kaum muslimin. Semuanya sepakat Allah tinggi dalam hal sifat. Ini yang pertama. Kedua, nah ini yang banyak diingkari, uluwudzat, ketinggian dalam hal zat. Ketinggian bahwa Allah maha tinggi dari segi zat ditunjukkan oleh banyak ayat, oleh banyak hadis yang sahih, bahwa Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Seperti yang tadi digambarkan, kita di bumi, di atas kita ada langit pertama, kedua sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi, di atas kursi ada arsy. Nah, arsy adalah makhluk tertinggi. Tidak ada makhluk lain di atas arsy, dan di atas arsy hanya ada Allah istiwa di atas arsy. Tapi sekali lagi, tidak bertumpu pada arsy, tidak membutuhkan arsy, tidak menempel pada arsy, dan tidak menempati arsy. Tapi dia berada di atas arsy, maha tinggi dari segi zat, uluwud zat. Dan ini yang banyak diingkari oleh manusia, termasuk kaum muslimin, termasuk orang-orang yang berilmunya di kalangan mereka, karena mereka memahami kalau Allah ada di atas arsy, dalam pandangan mereka berarti menempati arsy. Ini tidak mungkin, kata mereka. Kalau menempati arsy berarti arsynya lebih besar daripada Allah. Ini juga tidak mungkin, kata mereka. Makanya ditolaklah sifat istiwa Allah di atas arsy, lalu ditakwil kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh makna yang terkandung dalam lafaz tadi. Itu yang namanya ta'wil. Menta'wil sifat-sifat Allah itu sikap yang kata anak muda sekarang disebut dengan sifat sotoi. Apa artinya? sok tahu tentang Allah. Allah sudah menyatakan Allah istiwa di atas aras, dia tolak enggak. Istiwa di sana artinya istaula, merendahkan Allah. Karena apa? Karena makna istaula adalah berkuasa setelah sebelumnya tidak berkuasa. Lalu diseranglah, lalu menang, lalu berkuasa, itu namanya istaula. Istaula Amerika alal Irak umpamanya ya. Amerika menguasai Irak. Mungkin suatu saat menguasai negara lain juga. Sebelumnya berkuasa tidak? Tidak. Ya. Sebelumnya ada perang dingin dulu, lalu sampai pada momen tertentu diserang. Setelah diserang menang, barulah istaula. Itu makna istaula. Berbeda dengan makna istawa. Itu pertama. Kedua, kalau memang istawa maknanya istaula alias menguasai, kenapa hanya aras? Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah hanya menguasai arsy saja, tidak pernah dikatakan Allah istiwa di atas langitnya, istiwa di atas buminya, istiwa di atas alam yang lainnya, enggak ada. Apakah kalau begitu alam lainnya tidak dikuasai oleh Allah? Berdasarkan hal itulah, maka mereka akhirnya ingin mensucikan Allah dari sifat penyerupaan dengan makhluk. Ditolaklah sifat-sifat Allah yang mereka anggap menyerupai sifat makhluk. Konsekuensinya mereka harus menolak sifat melihat dan mendengar bagi Allah ya. Lalu takwil dengan makna lain, coba bisa enggak? Allah melihat, Allah mendengar. Loh, sama dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak melihat, tidak mendengar. Yang dimaksud melihat di sana, coba cari makna lain. Yang dimaksud mendengar di sana, coba cari makna lain. Mereka enggak akan mampu melakukannya. Karena apa? Karena akal, kemampuan akal manusia terbatas. Jadi mentakwil sifat-sifat Allah adalah sifat sok tahu tentang sifat Allah. Allah sudah menerangkan secara gamblang tentang dirinya. Allah istiwa di atas aras, dia tolak. Enggak, istiwa di sana maknanya istaula. Allah sendiri tidak di mana-mana. Sampai pada definisi yang super buruk. Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak ada di mana-mana. Itu adalah definisi yang sangat sempurna dari bahwa Allah itu tidak ada. Suatu benda dikatakan tidak ada bila benda itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, ya, tidak ada di mana-mana. Itu definisi dari apa? Dari tidak ada. Berdasarkan hal itulah maka mereka sampai terjerumus kepada deskripsi tentang tidak adanya Allah. Dikatakan Allah itu tidak di alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak menempati ruang dan tidak menempati waktu, tidak memiliki arah kiri kanan, atas bawah ataupun depan belakang dan seterusnya. Itu sama dengan definisi bahwa Allah itu tidak ada. Itulah definisi paling sempurna tentang tidak adanya sesuatu. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini uluwudzat lillahi azza wa jalla, ketinggian zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Man qala innahu la fawq wa la tahat wa la yamin wa la shimal wa la muttasil bil khalq wa la munfasil 'anil khalq wa hadha inkaru mahadin li wujudillahi wal iyad billah." Siapa orang yang berkata bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak menyambung dengan makhluk ataupun terpisah dengan makhluk, maka ini merupakan pengingkaran terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla wal iyadzu billah. Berkata para ulama, "Lau qila lana siful adam ma wajadna ablagh min hadzal wasfi." Kalau kata para ulama, coba terangkan atau definisikan kepada kami tentang tidak ada. Suatu benda dikatakan tidak ada bila apa? Maka definisi dan penjelasan yang paling sempurna adalah yang tadi. Suatu benda dikatakan tidak ada bila dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam. Maka benda itu dikatakan apa? Tidak ada. Dan itu mereka nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Sekalipun Allah berada di atas aras, tapi tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amal-amal kalian. Baik amal-amalan hati, apalagi amalan anggota badan yang terlihat dan terdengar. Karena ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tadi sudah dikatakan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah istiwa atau tegak di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yaruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tapi Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang ada di dalam tanah. Allah tahu apa yang keluar dari tanah, berupa binatang-binatang, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa gas-gas yang kita tidak bisa mendeteksinya, atau berupa apapun. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Yang turun dari langit seperti perintah Allah dan makhluk-makhluk lain, baik para malaikat, termasuk hujan, termasuk awan, termasuk angin, termasuk yang sejenis. Dan apa yang naik ke langit seperti umpamanya gas, udara, termasuk amalan-amalan manusia yang dibawa oleh para malaikat naik ke atas langit. Allah tahu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Baik kalian ini orang soleh ataupun orang jahat, ahli tauhid ataupun orang musyrik, orang mukmin ataupun orang kafir, orang taat ataupun orang maksiat, Allah mengetahui semuanya. Allah mengawasi semuanya. Tak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauhnya jarak kita dengan Allah menurut kacamata kita, menurut kacamata kita, jangan sampai melahirkan pemahaman yang keliru. Kalau begitu kita aman, Allah enggak bisa lihat, Allah enggak bisa tahu karena terlalu jauh. Ya, jauh itu menurut kita, tapi menurut Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang itu sangat jauh karena kecilnya kita. Kecilnya kita, besarnya alam jagat raya mengakibatkan jarak kita dengan Allah menurut pandangan kita jauh. Tapi menurut pandangan Allah yang maha besar amat sangat dekat. Tidak hanya aspek zahir, tapi juga mencakup aspek-aspek batin dari diri setiap makhluk. Allah maha mengetahui dan maha mengawasi. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah terbayang betapa dahsyatnya keagungan Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, sampai alam jagat raya yang menurut kita tak ada batasnya saking besarnya, itu amat sangat kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan taubahnya sebutir benih kecil berada di tangan kita semua. Seperti itu alam yang sangat besar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah asar yang ketiga. Asar yang keempat. Ini lebih detil lagi penjelasannya dari tadi, dibanding tadi. Asar yang keempat ini diterima dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Asar ini akan kita bahas Jumat yang akan datang. Karena panjang pembahasan ini enggak akan cukup waktu 10 atau 15 menit, sehingga cukupkan kita sampai di sini dulu dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan hari Jumat ini spesial untuk pendengar dan pemirsa Roja, jadi mohon maaf jangan mengajukan pertanyaan lewat kertas. Kepada Akhi Ari di Cilengsi Roja, silakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Ari. Ini semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat untuk Ustadz dan kita dimudahkan untuk memahami dan mengamalkannya. Baiklah, Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama. Untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Ummu Azizah, Ustaz. Silakan Ummu Azizah pertanyaannya. Ya. Ini Ustaz mau tanya. Ya. Tentang kalimat istighfar. Apakah ada bacaan istighfar yang macam ini, Ustaz? Astaghfirullahalazim liwali walidaya wali jama'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus satu lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Apakah ada istighfar macam itu, Ustaz? Apakah boleh dibaca? Mungkin baik, itu saja Ustaz pertanyaan dari saya. Jazakumullahairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ummu Azizah di disebutkan tempatnya, barakallahu fik. Iya. Adapun istighfar yang kedua, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu yang disebut dengan sebutan apa? Sayyidul istighfar. Iya, itu ada. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merintahkan, menganjurkan kepada kita untuk membaca Sayyidul Istighfar sebanyak mungkin, semampu yang kita bisa baca, ya. Itu yang pertama, boleh itu diamalkan. Adapun yang kedua, yang pertama lafadznya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat, maka itu lafaz istighfar yang tidak berdasarkan hadis, tapi tidak terlarang untuk kita baca dalam doa-doa yang mutlak. Doa yang mutlak maknanya doa tersebut tidak dibatasi baik momennya, tempatnya, waktunya, amalannya, selama di tempat yang layak. Adapun di WC seperti itu sambil ngeden kita baca itu, maka tidak boleh. Ya, boleh kita beristighfar dengan yang tadi, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, aku memintakan ampunan kepada Engkau yang Maha Agung, li untukku, wali walidayya dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimina wal muslimat dan untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Isinya bagus apa tidak? Bagus. Dan itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di doa khutbah Jumat setelah khutbah yang kedua. Di akhir khutbah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendoakan ampunan bagi seluruh kaum muslimin, baik masih hidup ataupun yang sudah mati. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat dan seterusnya. Iya, itu adalah doa istighfar secara umum, ya. Jadi silakan Ibu dawamkan yang tadi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwalahil qayyum wa atubu ilaih, sebanyak mungkin, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak apa-apa untuk membaca istighfar yang pertama tadi, wallahu alam. Silakan lagi Ari. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Bapak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Malaikat memikul arsy sambil mendoakan muslim dan muslimat masuk surga. Tapi ada sebuah hadis bahwa seseorang masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kontradiktif ini? Dan bagaimana meraih rahmat Allah karena ada sebagian orang mengejar rahmat Allah tanpa harus beribadah. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Iya, Bapak Abdullah barakallahu fik, betul bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Iya, saya juga tidak. Tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ayat yang mengisyaratkan manusia masuk surga dengan sebab amalnya. Umpamanya jaza'am bimakanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jaza'am bimakanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan berupa kebahagiaan bagi para ahli surga. Jazaan bimakanu ya'malun, sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan. Ayat yang seperti ini banyak yang mengisyaratkan amal menjadi sebab orang masuk surga. Tapi hadis menyatakan orang tidak bisa masuk surga karena amal, tapi karena rahmat. Bukankah ini kontradiktif? Sekilas ya seperti kontradiktif. Tapi dua keterangan tadi qat'i, satu ayat, satu hadis yang sahih. Dua-duanya bersumber pada wahyu. Kalau sumbernya sama, enggak mungkin berbenturan, tapi memberikan penjelasan yang lebih detail dan rinci, termasuk mengisyaratkan adanya hubungan sebab dan akibat. Coba bayangkan, kita beramal dengan amalan seperti yang kita lakukan sekarang. Malam hari kita tahajud, siang harinya kita saum, baca Al-Quran sehari satu juz, sehingga 30 hari satu Al-Quran tamat. Kita infak dan sedekah. Seluruh amal itu saja tidak sebanding, tidak bisa membayar seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, andai ini nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dibayar dengan amal kita, niscaya amal kita itu enggak cukup. Setiap kali kita tidak beramal, nikmat Allah dicabut. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat semuanya. Sekali kita bermaksiat lalu kita buta, sekali bermaksiat tuli, sekali bermaksiat kita umpa pincang. Dicabut nikmat Allah dari diri kita. Maka niscaya tak ada seorang pun di alam jagat raya ini yang normal. Pasti semuanya cacat akibat dosa-dosanya, akibat tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan dengan amalnya. Enggak. Apalagi harus amal seperti kita yang kita lakukan harus dibayar dengan surga yang luar biasa mewahnya. Enggak mungkin. surga itu tidak pantas untuk dijadikan balasan atas amal kita yang tidak seberapa. Amal kita ini pun tidak sebanding dengan nikmat yang kita terima. Nikmat Allah terus-terusan, amal kita asal-asalan. Itu saja sudah tidak sebanding, apalagi dengan surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau Allah memasukkan orang ke dalam surga, bukan karena amal dia, tapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, untuk memperoleh rahmat dari Allah, apa boleh buat kita harus beramal. Kita harus bertakwa. Kita harus berbuat kebaikan. Allah menyatakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar Allah memberi rahmat kepada kalian. Jadi rahmat Allah turun karena amal-amal yang kita lakukan. Begitu rahmat Allah turun, ah udah, rahmat itu kan wujud nyata dari kasih sayang Allah kepada manusia. Maka kalau Allah sudah menyayangi, Allah sudah mencintai hamba, surga yang begitu mahal pun akan Allah berikan kepada orang yang taat dan tunduk patuh kepada dia. Ketundukan dia, ketaatan, ketakwaan, kepatuhan, kesetiaan dia kepada aturan Allah, itu yang mengundang turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Masuknya dia ke dalam surga karena rahmat Allah kepada dia, bukan karena amal dia. Cuma rahmat itu turun karena amal. Maka siapa orang yang tidak beramal, jangan berharap Allah akan menurunkan rahmat, bahkan menurunkan apanya? Azabnya, ya. Jadi itulah kita dituntut beramal agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Setelah Allah mencurahkan rahmat, Allah akan berikan surga kepada kita. Tanpa rahmat gak mungkin masuk surga. Tanpa amal gak mungkin kita diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada orang yang tadi ditanyakan, seseorang bisa memperoleh rahmat Allah tanpa amal, nonsense, ya, omong kosong, mustahil. Kalau tidak beramal, bukan rahmat Allah tapi laknat dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Silakan lagi. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari saudara kita Nanda di Bukit Tinggi. Ustaz, saya ingin bertanya, mengingat luar biasanya keagungan Allah Azza wa Jalla, lalu untuk apa Allah menciptakan manusia sedangkan Allah tidak membutuhkan manusia? Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, Ummu Nada siapa ya? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang menarik dan bagus. Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani. Ghani itu tidak membutuhkan seluruh alam ini. Apalagi manusia yang kecil ya. Manusia dibanding alam jagat raya ini lebih kecil daripada setitik debu ya. Tidak ada harganya, apalagi di mata Allah SWT. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia dan menciptakan seluruh alam ini untuk kepentingan manusia? Seluruh ada yang di muka bumi ini untuk kepentingan manusia. Kenapa? Kalau memang Allah maha dahsyat, maha besar, untuk apa Allah menciptakan manusia? Nah, ini intisari dari tauhid. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah pernah bahas di hari Selasa ketika membahas fikih Asmaul Husna ya, bahwa sifat Allah itu ada dua macam, ada sifat yang lazimah dan ada sifat yang muta'addiyah. Sifat yang lazimah adalah sifat yang melekat pada diri sendiri dan tidak ada efek kepada selain dirinya, seperti Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa dan sejenisnya. Ada sifat yang muta'addiyah, sifat itu ada efek kepada yang lainnya, seperti Allah itu Maha Pemberi. Ada efek gak dari sifat Maha Pemberi Allah? Iya, pasti ada pihak yang harus diberi, itulah makhluknya. Allah itu pengasih dan penyayang. Berarti ada pihak yang dikasihi dan disayangi. Siapa? Itu makhluknya. Ya, itu disebut dengan sifat muta'addiyah. Nah, dari nama dan sifat Allah yang muta'addiyah ini, kita mengetahui bahwa Allah itu, kata orang Sunda, super bager. Bager itu sangat baik, perhatian, peduli kepada makhluk ciptaannya, sayang dan cinta kepada hamba yang diciptakannya. Nabi SAW suatu saat melihat ada seorang ibu mengendong bayi sambil menyusuinya. Lalu kata Nabi SAW, seperti umumnya ibu yang menyusui pasti sayang, cinta, ditatap, diusap, dielus-elus, diciumi gitu ya. Cintanya itu 100% tertumpah kepada anaknya. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut pendapatkan, mungkin gak sih ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, wallahi tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin si ibu itu berani melemparkan anak yang disusunya ke dalam api, saking apanya? Cintanya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, Allah lebih mencintai hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada anaknya. Kecintaan Allah kepada hambanya bisa dilihat dari aturan Allah dalam menghisab dan mencatat amal manusia. Coba lihat, kalau manusia hanya memiliki niat untuk berbuat baik, sudah dicatat satu pahala. Bila tidak jadi, tetap itu pahala dicatat. Bila jadi, dilaksanakan, dilipat gandakan. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Tapi kalau orang itu mau berniat jahat, baru niat belum dilaksanakan, sudah dicatat belum? Belum. Setelah dilaksanakan baru dicatat satu dosa. Bayangkan. Tapi kalau enggak jadi takut dosa, dicatat sebagai satu pahala. Baiknya Allah super baik. Man jaa bil hasanah falau asyru amsalih wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan satu kejahatan yang sama. Baiknya Allah baik. Nah, terus orang berdosa lalu tobat, dosanya dihapus dan seluruh dosa itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ulaikal ladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang seluruh dosa kesalahan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dosanya sudah dilakukan, mungkin dia merasakan kesenangan dengan dosa itu, lalu tobat, maka tobat yang menghapus seluruh dosanya dan jumlah seluruh dosa itu diganti dengan pahala kebaikan. Baik gak itu Allah kepada manusia? Super baik. Makanya kalau umpamanya ada orang dimasukkan ke dalam neraka karena memang orang itu memang sudah layak dimasukkan ke dalam neraka, seluruh kebaikan Allah, kemahadermawanan Allah ketika menghisab sudah diterapkan ya, ada pengampunan dosa, ada kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, ada syafaat, ada kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, sedangkan dosa tidak dilipat gandakan, tapi orang itu masih juga masuk dalam neraka. Berarti ini setelah dikalkulasikan semuanya, orang itu tetap dosanya jauh lebih gede daripada kebaikannya. Orang itu orang yang memang layak untuk diazab. Walhasil, tujuan utama Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk mengaplikasikan tauhid, ibadah kepada Allah, dan untuk mengaplikasikan seluruh sifat-sifat Allah yang muta'addiyah. Allah Maha Pengampun, jadi ada pihak yang diampuni. Allah Maha Pemberi, jadi ada pihak yang diberi. Allah Maha menyayangi dan mengasihi, ada pihak yang dikasihi dan disayangi. Seluruh sifat-sifat Allah yang muta'addiyah itu tersalurkan dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Ari terakhir, ya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya kami angkat via telepon untuk Anda yang bertanya langsung, kami persilahkan. Halo. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul, pertanyaan dikeraskan suaranya, Pak, ya. Iya. Kita di akhirat kelak mengharapkan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan, tentu amalan-amalan soleh, kecuali puasa, kata Allah itu kan, kecuali puasa, puasa ini akan bagianku, maka aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Nah, ini kira-kira amalan-amalan khusus apa lagi yang bisa dikerjakan oleh hambanya untuk bisa bertemu dengan Rabb-nya. Umpamanya puasa Senin Kamis di samping puasa wajib Ramadan, terus yeah, puasa Nabi Daud. Nah, kemudian seandainya kita sudah melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud yang sehari, puasa sehari berbuka itu, nanti ketemu di Idul Adha. Idul Adha ada lagi puasa sunat yang 6 itu. Yeah. Mana yang diutamakan, apakah puasa Nabi Daud atau puasa Idul Adha itu untuk mengharap nanti setelah jumpa dengan Rob gitu, Ustaz. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih ya, Bapak, atas pertanyaannya. Ya, barakallahu fiik Pak Mul di Medan, ya, di Medan Sumatera Utara. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita semuanya bisa berjumpa dengan Allah di akhirat? Ini yang perlu dipertegas dulu. Semua orang pasti berjumpa dengan Allah, termasuk orang kafir, orang musyrik, untuk menghadapi hisab langsung dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud berjumpa dengan Allah itu adalah mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kita berharap berjumpa. Kenapa berharap? Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Dan orang yang berharap berjumpa dengan Allah itu hanyalah orang-orang yang beribadah dan beramal soleh. Ibadah dan amal solehnya yang menyebabkan dia berharap bertemu dengan Allah sesegera mungkin, karena tahu bahwa bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Adapun orang kafir yang juga pasti bertemu dengan Allah, mereka meyakini bertemu dengan Allah adalah kebinasaan, babak belur, diazab, disiksa. Makanya mereka tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah. Ini terungkap dalam satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Berkata Nabi SAW, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah? Dia mencintai bertemu dengan Allah karena tahu bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengan orang itu. Orang itu suka, senang, gembira, riang, bahagia ketika bertemu dengan Allah. Allah pun begitu. Nah, siapa orang yang benci bertemu dengan Allah? Dia pasti bertemu dengan Allah, tapi dia membenci pertemuan itu. Allah pun membenci juga pertemuan dengannya, tapi pertemuan itu pasti terjadi. Nah, ketika mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Disangkanya bertemu dengan Allah itu apa? Mati, gitu ya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kepada kematian, enggak ada seorang pun yang mau mati. Walaupun orang itu miskin, sengsara, menderita hidupnya di dunia, gitu ya. Kita tawarkan pilihan, mau mati aja? Enggak mau, kan gitu ya. Siapa orang yang membenci kematian? Siapa orang membenci bertemu dengan Allah? Apakah maksudnya membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Perkara itu tidak seperti yang kamu fahami, hei Aisyah. Tapi maknanya adalah seorang mukmin di ambang kematiannya, di akhir kehidupannya, ketika sakaratul maut diperlihatkan, karena dia orang mukmin, diperlihatkan kepada dia surga, diperlihatkan kepada dia hal-hal yang menyenangkan, diberikan kabar gembira tentang ampunan dan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Itu ketika sakaratul mautnya. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai kecuali bertemu dengan Allah. Karena begitu diperlihatkan nih, kalau kamu nanti bertemu dengan Allah nih, bagian kamu ada surga, ada nikmat kubur, ada segala macam berita yang membahagiakan. Maka melihat hal itu, orang mukmin yang akan mati ini pun muncul di momen seperti rasa suka, cinta bertemu dengan Allah dan ingin bertemu dengan Allah sesegera mungkin. Itu maknanya mencintai pertemuan dengan Allah di akhir hayat, karena iman dan amal soleh yang dia lakukan menyebabkan dia dijanjikan seluruh kesenangan yang akan dia alami. Sebaliknya orang kafir atau orang durhaka, ammal kafiru awil fajir. Adapun orang kafir atau orang durhaka, apabila dia berada di ambang kematiannya, busyira bi'adzabin nari wa ghadabih, dia diberikan kabar tentang azab Allah dan kemurkaan Allah, diperlihatkan neraka, diperlihatkan azab kubur, laknat Allah, wah hal-hal yang mengerikan. Kalau kamu mati itu, kamu dapat itu, maka tidak ada sesuatu pun yang paling dia benci kecuali momen ketika kelak bertemu dengan Allah, maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, ya. Jadi pada intinya, tidak hanya saum yang menyebabkan orang akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah. Saum iya, jelas, baik yang fardu ataupun yang sunnah, itu akan menyebabkan dia amat gembira bertemu dengan Allah. Pada hakikatnya seluruh ibadah, amal soleh, perbuatan baik yang Allah syariatkan, tauhid, ibadah, akhlak, muamalah yang baik, semua amal soleh tadi menyebabkan seseorang akan dibahagiakan ketika bertemu dengan Allah. Maka pada waktu dia akan mati, dia akan mencintai, ingin bertemu dengan Allah sesegera mungkin. Oleh karena itu, kalau pertanya, apalagi cara yang kita lakukan selain saum agar kita berbahagia ketika bertemu dengan Allah, lakukan seluruh amal soleh yang Allah perintahkan, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Jangan abaikan sholat fardu yang 5 waktu. Lakukan di awal waktu berjamaah dengan imam kaum muslimin di masjid-masjid di dekat kita, ya. Jangan abaikan saum fardu di bulan Ramadan, ditambah saum-saum sunnah, ditambah sholat-sholat sunnah. Perbanyak membaca Al-Quran, zikir dan berdoa. hadiri kajian-kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan baik akidahnya, manhajnya, ataupun kualitas keilmuan sang pemberi materinya. Sebanyak mungkin hadiri, sebanyak mungkin infak dan sedekah, maka semua itu insyaallah akan menyebabkan kita akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan berbahagia karena surga dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini, sebentar lagi maghrib, insyaallah kita teruskan bahasan ini hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.